Nusa Niwe dan Tanjung Alangi Sio. Waktu beta keluar Amboni Sio, ombak pukul di badan kapal Sio. Lah hati beta sota karuani. Yeah.